Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'd. Sikit. Qala al-malikul sakun lan mutaimi ada rahimallahu ta'ala. Wa qala ta'ala wa laysa 'alaykum junahun fi ma akhtha'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر فلم يؤثم المجتهد المخطئ بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يخلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله إلا أن يكون نبيا بل ولا يجوز لولي أن يعتمد على ما يلقى الله في قلبه إلا أن يكون موافقا وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق هو لقوله أم مخالف توقف فيه والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط فمنهم من إذا اعتمد في الشخص اعتقد فمنهم إذا اعتقد في الشخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya laisa alaikum junah. Kalian tidaklah memiliki dosa bima akhtatum dalam apa yang kalian lakukan tidak dengan sengaja. Akhtatum bi semua yang kalian lakukan dengan tidak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum akan tetapi yang ada dosanya adalah sesuatu yang disengaja oleh hati kalian. Maka segala sesuatu yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan jika itu dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memaafkannya. Dan termasuk yang dilakukan tanpa sengaja adalah apa yang dilakukan murni karena kebodohan. Atau itulah maksimal ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Dia beristihad dan maksimal ilmu yang dia miliki adalah semacam itu, maka dia ternyata dia membuat kesimpulan yang keliru, maka kekeliruan yang dilakukan adalah kekeliruan yang tidak sengaja. Wasabat fi sahihain terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dan dari Amr bin Al-As. Semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abu Hurairah dan Al-Amr dan Amr bin Al-As.

Itu dua kelompok ekstrim yang dua kelompok ekstrim yang disebut oleh Syekhul Islam. Ada orang yang berlebihan menghormati wali atau orang yang dianggap wali. Ketika sudah diyakini orang ini adalah wali, maka semua perkataannya diyakini benar, semua perbuatannya diyakini sesuai dengan syariat. Kalau ternyata perbuatannya itu ditimbang dengan syariat tidak sesuai, maka dia katakan, oh ini maqam wali lain dengan kita. Nah, kalau kita enggak boleh, namun kalau anak wali kita enggak paham. Nah, yang jelas benar. Nah, yang jelas apa yang dilakukan semuanya adalah hak. Loh, kalau ada yang nampaknya salah, itu adalah menurut penampakan kita yang belum sampai derajat wali. Maka semuanya benar, semua yang dikatakan benar, semua yang dilakukan hak, sama persis dengan sebagaimana mengimani seorang nabi. Atau bahkan mungkin kalau nabi bisa disalahkan, namun wali tidak bisa disalahkan. Nah, kelompok ekstrem yang kedua adalah orang yang bermudah-mudah untuk menyatakan menghilangkan status seorang dari kewalian. Jika ada seorang yang diyakini wali kok salah sekali saja, langsung diponis habis, orang ini bukan wali. Baik, Abdul. Wahyir umur asatuhah wahwa anna alla yusbis ala maksuman wala maksuman iza kada muskami dan muksian fala yasabi ufi kulli ma yakulu wala yasbum alaihi bil kufri wal fusuki masihadi والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله وأما إذا خالف قوله بعض الفقهاء وافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف أن يلزمه بقول المخالف ويكون هذا خالف الشرع. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فأمر منه. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم أمر لبعث فيكم أمر. وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وفيه لو كان بعد نبي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية سعدي. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما كان عمر يقول لشيء إني لأراه كذا إلا أراه كما يقول. وأن قيس عن طارق رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. نعم. فخير الأمور أوسطها dan perkara yang terbaik adalah yang pertengahan. Namun kaidah ini tidak bersifat mutlak. Namun adalah ghalib umumnya. Umumnya ya, perkara yang terbaik adalah yang sikap pertengahan. Namun tidak bersifat mutlak. Boleh jadi dalam satu perkara ya, ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan sunnah. Itu jadi yang benar yang mengatakan haram, atau yang mengatakan halal dan keliru yang mengatakan dianjurkan. Nah, sikap yang terbaik dalam masalah ini adalah sikap pertengahan, yaitu kita katakan laisa'al ma'suman. Setelah kita jadikan wali itu manusia maksum, sebagaimana tindakan golongan yang pertama. golongan pertama menjadikan wali itu masuk. Kalau orang itu diputus sebagai wali, maka semua perbuatannya dan perkataannya diterima. Ini akhirnya 100%. Maka sikap golongan orang yang golongan yang pertama tadi menjadikan wali itu manusia maksud. Nah, sikap pertama adalah tidak kita jadikan seorang wali itu manusia maksud yang tidak punya dosa. Tidak pula kita jadikan seorang wali itu maksuman berdosa jika dia berijtihad dan keliru ijtihadnya. Maka tidaklah kita, maka tidaklah diikuti semua yang dia katakan. Non tidaklah diponis kafir atau fasik ma'ijtihadihi jika dia berijtihad. Inilah sikap pertama. Maka berdasarkan perkataan sekretar di sini, layukam alif berkufri wal fiski ma'istihadihi, maka menunjukkan bahasanya salah satu manik kufur, salah satu faktor penghalang orang untuk difonis kafir adalah salah dalam beristihad. Yang dengan bahasa lain diistilahkan juga dengan istilah ya, muta'awilan, salah ya, karena ta'wil ya, karena istihad yang keliru. Layuhkam alih bilkufi wal fiski ma'istihadi, menunjukkan bahasanya kita bisa simpulkan dari perkataan Islam di sini bahasanya salah satu faktor penghalang seorang itu difonis kafir adalah keliru dalam beristihad. Kalau katakan tidak ada vonis kafir ya, karena istihad yang keliru. Maka inilah sikap pertengah. Dan sama persis atau mirip dengan sikap terhadap siapa itu seorang wali adalah sikap manusia tentang siapakah itu ahlu sunnah dan siapa itu seorang salafi. Ada orang yang bermudah-mudah untuk mengeluarkan orang dari status sebagai seorang ahlu sunnah. Keliru sedikit saja ya, keliru sedikit saja maka akan dikatakan dia keluar dari ahlu sunnah, keluar dari salafi. Padahal menjadi kelirunya karena tidak mengerti, atau kelirunya karena ya itulah maksimal ilmu yang dia ketahui saat itu. Dan di sisi yang lain ada orang yang memuja seseorang secara berlebihan ya, dia mukallid, akhirnya kemudian semua yang dikatakan oleh seorang yang dia kagumi maka dia yakini itulah ajaran ahlu sunnah, maka padahal boleh jadi itu adalah satu perkara ijtihadiyah dan perkara yang membedakan antara ahlu sunnah dan bukan. Dan dalam hal ini boleh jadi istihad tersebut adalah istihad yang benar atau istihad yang salah. Wal wajib ala nas ittiba umma fa'asa fa'asallahu fi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban semua manusia adalah mengikuti ajaran yang Allah ajarkan kepada rasulnya. Wa amma idza qala fa qawluhu fa'dul fuqaha, adapun jika perkataan seorang wali itu menyelisihi perkataan seorang ahli fikih, wa wafaqa qawla al-akharin, dan sesuai dengan perkataan ahli fikih yang lain, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk memaksa orang tadi bi qawlil mukhallid,

sebelumnya sampai mengatakan qad kana. Dan kalau untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan fa iyyakun. Jika ada. Kenapa Nabi mengatakan demikian, membedakan dua hal ini? Yang dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim di Madarij as-Salikin ketika membahas hadis ini, Ibn al-Qayyim mengatakan hal ini disebabkan sempurnanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ajaran Quran dan Sunnah adalah syariat yang sempurna, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak membutuhkan ilham. Tidak membutuhkan ilham. Cukup dengan dia beramal berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu sudah mencukupi. Tidak butuh ilham. Berbeda dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Syariat Nabi-Nabi sebelumnya adalah syariat yang tidak sempurna. Maka untuk menutup ketidaksempurnaan ini, maka dibutuhkan ilham. Namun kebutuhan ilham untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak urgen. Tidak seurgen, dengan bahasa lain, kebutuhan ilham untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak seurgen kebutuhan ilham untuk umat-umat terdahulu. Kemudian dia sekali Tirmidzi dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laulam ubu'atsikum, seandainya aku tidaklah menjadi nabi di tengah-tengah kalian, lapu isafikum Umar, tentu yang jadi nabi di tengah-tengah kalian adalah Umar." Namun di sini kata muhakkik hadis palsu, dikatakan oleh Ibn Adi dalam Al-Kamil, Ibn Jauzi dalam Maudu'an. Adapun perkataan penulis bahasanya hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi, maka kata muhakkik lam arahu fihi, tidak menjumpai dalam riwayat Tirmidzi. Wayuni anhu, dan hadis ini bisa digantikan kandungannya, itu secara umum bisa digantikan dengan hadis Ukbah bin Amir setelahnya. Al-Atibah Taqbali yang akan disebutkan sebentar lagi. Fi hadis dan akhar, dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala darabbal haq, meletakkan kebenaran pada lisannya Umar dan pada hatinya Umar. Artinya beliau adalah mulhak. Umar adalah orang yang mendapatkan ilham. Meletakkan kebenaran pada hati Umar. Ini maknanya dia adalah muhaddad minal mulhamin. Hadisnya sahih dikeluarkan Tirmidzi dari Ibnu Umar, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian berikutnya, laukana ba'di nabiyun, seandainya setelahku ada seorang nabi, lakana Umar. Tentu nabi setelahku adalah Umar, akan tapi tidak ada nabi setelahku. Hadisnya sahih diatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dari Ubah bin Amir, dan dinilai sahih oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Maka tidak semua pengandaian itu terjadi. Pengandaian itu ada dua macam, pengandaian yang terjadi dan pengandaian yang tidak terjadi. Di sini Nabi mengatakan laukana ba'di nabiyun, andai setelah ada seorang nabi. Apakah ini pengandaian yang terjadi atau tidak? Yang tidak terjadi, jawabannya adalah pengandaian yang tidak terjadi. Wa uya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asraqta la yaqtanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelummu, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik, jika kamu Muhammad berbuat syirik, maka hapuslah seluruh amalmu. Maka Allah katakan, jika engkau Muhammad berbuat syirik, apakah Nabi Muhammad berbuat syirik? Jawabnya tidak. Maka ini adalah pengandaian yang tidak terjadi, sehingga ini bukanlah celaan terhadap

min afahil muta'in. يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في الحديث الصحيح تعيين عمر بأنه محدث من هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، ويعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة وتارة يخالفه، فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين. والحديث معروف في البخاري. نعم. وكان عمر يقول، dan Umar mengatakan, ya ada di sini nukilan asar dari Umar, namun muhakkik tidak menyebutkan di mana riwayat ini bisa dijumpai. Berbeda dengan perkataan Ibn Umar, perkataan Ali, dan perkataan Tariq bin Ahmad bin Syihab al-Ahmadi tadi. Semuanya disebutkan sumber riwayatannya yang menceritakan perkataan atau asar ini berdasarkan dengan sanadnya. Umar mengatakan, istirifu, hendaklah kalian mendekati mulut orang-orang yang taat dan dengarkanlah apa yang mereka katakan, karena sesungguhnya nampak lahum di hadapan orang-orang yang taat umurun sholatikotun perkara-perkara yang benar. Itu apa? Ilham itu Allah letakkan pada mulut orang-orang yang taat. Wahadil umurun sholatikotun dan perkara-perkara yang benar ini yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia katakan itu tata jalan lil muta'in, nampak bagi orang-orang yang taat, adalah perkara-perkara yang Allah bukakan lahum untuk orang-orang yang taat. Maka dapat makasihnya telah jelas benarnya ya, bahasanya wali Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki mukhatabat wal mukasyafat, yaitu ilham. Wali itu mendapatkan ilha. Ilha yang dimaksud umur sadiqah ala di tatajalla lil muti'in. Wa afdalu ha'ula, dan orang yang mendapatkan ilham yang paling afdal di hadil ummah, di tengah-tengah umat ini ya, atau ha'ula yang kembali pada wali, dan wali yang paling afdal di tengah-tengah umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Karena keyakinan Ahlu Sunnah, fa inna khairah hadil ummah ba'da nabiyyaha Abu Bakar summa Umar.